selamanya. Dalam surat dia akan datang di hari ini. Ku tanya Pak Kondektur kereta tiba pukul berapa. Aduh mak rindunya ingin rasanya cepat berjumpa dengan dia. Terdengar peluit kereta, aduh senangnya. Berkelotak detak jantungku dengan cepatnya. Ku cari kesana kesini, mana si dia. Aduh mak, benar kasih sahabat pena. Iyakah orangnya di stasiun kereta, aneh tetapi nyata. Terkejut dibuatnya di stasiun kereta, jumpa dengan si dia. Aku malu jadinya di stasiun kereta, semua mata memandang pada aku dan dia. Rambut putih semua, kacamata milih lanjut usianya. Jalan pegang tangan, ternyata aku pantas jadi cucunya. Senangnya berkelotak detak jantungku dengan cepatnya. Ku cari kesana kesini, mana si dia. Aduh mak, benarkah si sahabat pena. Iyakah orangnya di stasiun kereta, aneh tetapi nyata. Terkejut dibuatnya di stasiun kereta, jumpa dengan si dia. Aku malu jadinya di stasiun kereta, semua mata memandang pada aku dan dia. Rambut putih semua, kacamata minima lanjut usianya. Jalan pegangan tangan, ternyata aku pantas jadi cucunya. Di stasiun kereta, aneh tetapi nyata. Terkejut dibuat.